بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pembahasan tentang mustaqat pada bentuk atau pada macam yang keempat yang disebutkan dalam kitab ini, yakni ismul maf'uli, ism maf'ul. Ini jenis mustaqat yang keempat. Yang pertama apa? Ismul fa'ili, ism fa'il. Kemudian yang kedua siyahul mubalaghati, siyah mubalaghah atau sirah mubalaghah. Kemudian yang ketiga as-sifatul musyabbahatu, sifat musyabbahah. Kemudian yang keempat yang sekarang insyaallah akan kita bahas, yakni ismul maf'uli, ism maf'ul. Ta'rif ataupun definisinya, pengertian dari ism maf'ul, huwa ismun yushtaqu minal fi'lil mudari'i al-muta'addi al-mabniyi lil-majhuli. Ism maf'ul adalah ism yang dibentuk dari fi'il mudhari', yang dibentuk, yang diubah dari fi'il mudhari' al-muta'addi yang mempunyai maf'ul bih. Muta'addi maknanya apa? Mempunyai maf'ul bih. Ini kebalikan dari fi'il lazim. Kemarin disebutkan dalam pembahasan sifat musyabbahah, itu sifat musyabbahah dibentuk dari fi'il lazim. Nah, makna fi'il lazim adalah fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Adapun yang mempunyai maf'ul bih itu disebut dengan muta'addi. Kembali ke pengertian ini ya. Jadi ism maf'ul adalah ism yang dibentuk dari fi'il mudhari' muta'addi, yakni yang mempunyai maf'ul bih al-mabniyyi lil majhuli, yang dibentuk dengan bentuk majhul, yang dibentuk untuk majhul. Jadi fi'il mudhari' yang muta'addi tersebut itu bentuknya majhul. Apa maksud atau makna dari majhul? Yakni fi'il tersebut tidak disebutkan fa'ilnya. Ini yang dimaksud dengan bentuk majhul. Jadi secara asal fi'il, dalam hal ini fi'il mudhari' ya, misalnya yaktubu, maka setiap fi'il itu dalam sebuah kalimat akan selalu mempunyai fa'il. Pasti akan selalu mempunyai fa'il. Yaktubu, aliyun, ad-darsa misalnya. Jadi setiap fi'il akan mempunyai fa'il, dan kalau fi'il itu muta'addi, dia juga mempunyai maf'ul bih. Seperti dalam contoh ini misalnya, yaktubu aliyun ad-darsa. Yaktubu fi'il, fi'il mudhari', aliyun ini fa'il, kemudian ad-darsa maf'ul bih. Nah, kemudian dari fi'il sebelumnya, jadi fi'il di sini yaktubu, di sini fa'ilnya disebutkan. Fa'ilnya disebutkan dengan jelas, dengan zahir, dengan tampak jelas ada lafadznya aliyun misalnya. Nah, maka fi'il yang demikian ini disebut fi'il apa? Mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lumi. Jadi fi'il yang dibentuk untuk maklum, atau fi'il bentuk maklum, maknanya apa? Disebutkan fa'ilnya. dengan jelas. Yaktubu aliyun, aliyun sebagai fa'il, maka fi'il yaktubu ini adalah fi'il mabni lil ma'lum, yakni disebutkan fa'ilnya dengan jelas. Nah, kemudian dari fi'il yang mabni lil ma'lum ini bisa diubah menjadi mabni lil majhul, ya, menjadi mabni lil majhuli. Ya, yakni apa? Fi'il tersebut, ya, tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat, ya, pada fi'il tersebut itu tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi fa'ilnya dihilangkan, dihilangkan secara lafal. Ya. Dalam contoh tadi, Ali yang sebagai fa'il, ya, pada bentuk atau pada kalimat yang berikutnya yang dihilangkan, maka Ali yang tidak disebutkan, tidak ditampakkan, dihilangkan. Dihilangkan secara lafal, tidak ada. Ya, kemudian diikuti tadi ad-darsa yang semula maf'ul bi ad-darsa. Ya, fi'il yang tadi apanya ma'lum yaktubu kemudian dibentuk majhul itu nanti akan menjadi yuktabu. Jadi ada perubahan lafaz pada bentuk fi'ilnya dari yang ma'lum menjadi majhul. Ya, dari contoh tadi kalau yang ma'lum itu yaktubu, ya, yaktubu, adapun yang majhul menjadi yuktabu, yuktabu. Nah, kemudian dari pada fi'ilnya dari yang ma'lum menjadi majhul, dari contohnya yaktubu menjadi yuktabu, kemudian tadi fa'il yang semula ada pada bentuk ma'lum menjadi tidak ada pada bentuk fi'il yang majhul. Nah, karena fa'ilnya tidak ada, maka kemudian pada maf'ul bih, ya, pada yang kalimat awal yang semula isim itu menjadi maf'ul bih, dalam contoh ini ad-darsa, dia menggantikan fa'il yang hilang tadi. Menggantikan fa'il yang dihilangkan. Ya, sehingga karena ad-darsa itu menggantikan fa'il yang hilang, maka dia i'rabnya, keadaan huruf akhirnya, menyesuaikan dengan keadaan fa'il. Kalau fa'il apa? Marfo' ditandai dengan dhammah, maka ad-darsa yang semula mansub dengan fathah, dia menjadi marfo' dengan dhammah. Dan kemudian disebut sebagai na'ibu fa'il. Na'ibu fa'ilin. Ini sedikit penjelasan terkait dengan fi'il yang majhul tadi. Kenapa disebut dengan majhul? Ya, karena ini fa'ilnya tidak disebutkan, tidak diketahui atau tidak disebutkan. Ya. Dan kemudian nanti akan digantikan oleh na'ibu fa'il tersebut yang aslinya itu tadi menjadi maf'ul bih pada bentuk yang ma'lum. Ini ya, sedikit penjelasan tentang makna dari istilah-istilah dalam ta'rif ini. Jadi isim yang dibentuk dari fi'il mudhari' muta'addi, yakni yang mempunyai maf'ul bih, al-mabni'i lil majhuli, yang bentuknya majhul, yakni tidak mempunyai fa'il atau tidak disebutkan fa'ilnya. Sehingga yang ada nanti adalah na'ibu fa'il tadi. Jadi ini makna dari isim maf'ul. Ya, jadi dibentuk dari fi'il mudhari' muta'addi mabni lil majhul. Wa huwa yadullu ala wasfi man yaqa'u 'alayhi fi'lu. Ya. Lalu fungsinya apa? Ketika fi'il ketika isim maf'ul itu dibentuk dari fi'il mudhari' tadi, fungsinya yakni menunjukkan yadullu ala wasfi man yaqa'u 'alayhi fi'lu, menunjukkan pada sifat, pada sesuatu yang dikenai perbuatan fi'il, yang terkena dari perbuatan fi'ilnya, ya, atau fi'il itu terjadi padanya. Ya, menunjukkan pada sesuatu yang terkena dari perbuatan fi'il, atau menunjukkan pada sesuatu yang mana fi'il itu terjadi pada sesuatu tersebut. Ini secara makna atau faedah dari isim maf'ul. ya. Nanti dicontohkan ya. Satu contoh ada maktubun itu untuk isim maf'ul, nanti akan dijelaskan sesudahnya. Tapi untuk menjelaskan maknanya, jadi maktubun maknanya apa? Menunjukkan sifat pada sesuatu yang terkena dari perbuatan fi'al. Fi'alnya apa? Kasaba, menulis, atau kutiba, ditulis. Mudhari'nya yaktubu, atau yang majhulnya tadi yuktabu, ditulis. Kemudian dari ini ya, dibentuk menjadi isim maf'ul, menjadi maktubun. Maknanya sesuatu yang terkena perbuatan menulis, sesuatu yang dikenai dari perbuatan menulis, sesuatu yang ditulis. Ya, ini maknanya yang lebih mudah ya, sesuatu yang ditulis, sesuatu yang perbuatan menulis terjadi padanya. Ini makna isim maf'ul. Kemudian wa huwa yushtaqu 'ala an-nahwi tali. Dan dia isim maf'ul ini dibentuk pada arah, pada cara berikut ini. Awalan yang pertama. Minal fi'li tsulatsi, dari fi'al tsulatsi. Ya, yang dimaksud tentunya tsulatsi mujarrad yang tiga huruf. 'Ala wazni maf'ulin, mengikuti wazan maf'ulun. Isim maf'ul yang dari tsulatsi, tsulatsi mujarrad, ini bentuknya mengikuti wazan maf'ulun. Mislu, contoh kataba, ya, ini tsulatsi dari kataba, maka isim maf'ulnya menjadi maktubun. Kataba menulis, maktubun sesuatu yang ditulis. Ya. Syariba, minum. Mashrubun, sesuatu yang diminum. Akala, makan. Makulun, sesuatu yang dimakan. Sa'ala, bertanya. Mas'ulun, sesuatu yang ditanya. Qara'a, membaca. Makru'un, sesuatu yang dibaca. Ya. Wa'ada, berjanji. Mau'udun, sesuatu yang dijanjikan. Ini pembentukan isim maf'ul dari tsulatsi mujarrad mengikuti wazan maf'ulun. Ini kaidah secara asal demikian. Kemudian di sana pada fi'il tsulatsi, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, terkait dengan keadaan hurufnya, ada huruf illah dan sesuai dengan letaknya. Ya, huruf illah ada yang di ain kalimah, ada yang di lam kalimah, maka di sini disebutkan. Bagaimana kalau pada fi'il tersebut ada huruf illahnya, terutama pada ain kalimah dan pada lam kalimah, ketika kemudian dibentuk menjadi isim maf'ul. Penjelasannya. Fa'in kana fi'lu ajwafa, jika fi'il itu ajwaf. Maknanya apa ajwaf? Ain kalimah berupa huruf illah. Ya, ajwaf, yakni fi'il tersebut ain kalimahnya, ain fi'ilnya itu berupa huruf illah. Ya, seperti qala contohnya ini. Jika fi'il itu ajwaf, fa innas mal maf'uli, maka isim maf'ul minhu, darinya, dari fi'il ajwaf tersebut, yahdutsu fihi i'lalun, ya, terjadi padanya i'lal. Ya, isim maf'ul dari ajwaf itu terjadi i'lal padanya. I'lal yakni apa? Perubahan atau penyesuaian huruf illah. Taqtadihi al-qawa'idu allati sadarusuha ba'da dzalika. I'lal tersebut, ya, yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah yang akan engkau pelajari sesudah itu, insyaallah. Jadi nanti ada kaidah-kaidah i'lal, perubahan huruf illah. ya, pada suatu fi'al, pada suatu kata. Misalnya dari alif menjadi wawu, atau alif menjadi ya, atau sebaliknya, yang aslinya wawu nanti menjadi alif, yang aslinya ya kemudian berubah menjadi alif, ya, semacam itu. Itu nanti ada kaidah-kaidahnya, insya Allah nanti di pelajaran-pelajaran mendatang, mungkin di agak akhir ya dari kitab ini, akan dibahas hal itu ya, insya Allah. Yang jelas, ketika fi'il tersebut ajwaf, kemudian dibentuk menjadi isim maf'ul, maka nanti akan terjadi i'lal ini. Ya, kemudian di sini disebutkan secara ringkasnya, secara mudahnya. Ya. Fasmul maf'uli min qala matalan, maka isim maf'ul dari fi'il qala matalan sebagai permisalan, huwa maf'ulun, adalah maf'ulun. Qala, ini kan ajwaf. Ya, ain kalimahnya huruf ilah, yaitu huruf alif. Kemudian dibentuk isim maf'ul menjadi maf'ulun. Ya. Kalau dibandingkan dengan wazannya atau dengan contoh yang sahih tadi yang salim, kan ada perbedaan, ada perubahan. Maf'ulun maktubun, di sini maf'ulun. Ya, ada perubahannya. Wal aslu maf'ulun ini, ya, asalnya kama yaquluna huwa maf'ulun, sebagaimana yang mereka katakan, mereka nyatakan pada wazan tadi, sesuai dengan wazannya, adalah maf'ulun. Jadi asalnya sesuai wazan. Maf'ulun, maf'ulun. Ya kan, kalau maf'ulun kan masih sama, masih sesuai dengan wazannya. Maf'ulun, maf'ulun. Tapi kemudian berubah menjadi maf'ulun. Dan yang digunakan yang ini, yang perubahannya. Ya, isim maf'ul yang dari qala adalah maf'ulun. Ya, itu ya, i'lal demikian. Wa li taytiril amri 'alaika, dan untuk memudahkan perkara ini pada engkau, nansahuka bima yali, maka kami sampaikan padamu sebagai berikut. Jadi apa yang akan disampaikan berikut ini, ini cara yang ringkas, cara yang mudah. Sebagaimana dinyatakan taysiril amru, taysirul amri, mempermudah perkara ini. Jadi istilahnya jalan ringkasnya. Ya, kalau dijelaskan atau kalau diuraikan bisa, tapi itu nanti agak panjang. Tadi ada i'lal, ada perubahan huruf ilah dan seterusnya. Ya. Tapi di sini disebutkan ringkasnya saja, ya, untuk memudahkan. Ya, untuk awal-awal kita belajar, ya, ditunjukkan yang mudah-mudah dulu. Ya, nanti pada tahap berikutnya, insya Allah, ya, pada pelajaran tentang i'lal nanti akan dibahas di sana lebih rinci, ya, insya Allah. Yang pertama, alhamzatu, yang hamzah. Idza kana mudhari'ul fi'li, jika mudhari' dari fi'il tersebut itu ainuhu wawun au ya'un, ain kalimahnya adalah wawu atau ya. Ya. Fa inna ismal maf'uli yakunu ala wasmil mudhari'i, maka sungguh isim maf'ulnya itu mengikuti bentuk wazan mudhari'nya. Ya, isim maf'ulnya itu mengikuti bentuk atau mengikuti wazan fi'il mudhari'nya. Dengan syarat tadi, mudhari' dari fi'il ajwaf tersebut ain kalimahnya adalah wawu atau ya. Fanaqulu, ya, kita contohkan supaya lebih mudah memahami dengan contoh. Qala, ajwaf ya. Kemudian ini mabi, kemudian mudhari'nya apa? Yaqulu. Qala yaqulu. Nah, di sini mudhari' dari fi'il ajwaf ini ain kalimahnya adalah wawu. Ya, ain kalimahnya adalah wawu, yaqulu. Ya, ini kan ain kalimahnya. Ya, wawunya ini. Sebagai ain kalimah. Nah, ketika ain kalimah ini wawu, maka isim maf'ul itu bentuknya mengikuti wazan mudhari' tersebut. Ya, tentunya dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim sebagaimana pada wazannya tadi. Isim maf'ul diawali dengan mim yang di fathah. Jadi huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang di fathah, kemudian yang berikutnya sesuai dengan mudhari'nya tadi. Menjadi makulun. Ya, menjadi makulun. Dari yakulu menjadi makulun. Ini. Jadi dari mudhari'nya dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim yang fathah. Kemudian karena ini termasuk isim, maka huruf akhirnya ditanwin. Makulun. Ini. Kemudian tadi disebutkan mudhari' dari fi'il tersebut ain kalimahnya itu wawu atau ya. Untuk yang wawu sudah contohnya yaqulu. Kalau yang ya bagaimana? Dicontohkan di sini ba'a yabi'u. Ba'a fi'il madhi mudhari'nya adalah yabi'u. Ini ain kalimahnya dengan wawu dengan ya. Ini ain kalimahnya dengan huruf ya. Maka isim maf'ulnya mengikuti wazan mudhari'nya tersebut dengan mengganti huruf mudhari'ah mim yang di fathah dan yang sesudahnya tadi menyesuaikan dengan mudhari' tersebut menjadi mabi'un. Ya bi'un menjadi mabi'un. Contoh yang berikutnya dana. Ini madhi mudhari'nya menjadi yadinu. Ini yang dengan ya. Ain kalimahnya berubah huruf ya. Maka isim maf'ulnya menjadi madinun. Ini. Jadi ini secara ringkas atau yang mudah dengan cara dengan jalan seperti ini. Dari mudhari' kemudian dibentuk isim maf'ul. Ini. Qala berkata, makulun sesuatu yang dikatakan. Ba'a menjual, mabi'un sesuatu yang dijual. Dana rendah, ya madinun sesuatu yang direndahkan. Ini diantara maknanya ya. Ini pada ajwab yang tadi mudhari' dari fi'il tersebut ain kalimahnya wawu atau ya. Sekarang yang berikutnya yang ba, yang b. Wa idza kana al-mudhari' al-fi'li ainuhu alifun. Jika mudhari' dari fi'il tersebut ain kalimahnya berupa alif, berupa huruf alif. Mudhari'nya. Mudhari', ingat dia mudhari' ya, bukan madhi. Tapi fi'il mudhari'. Mudhari' dari fi'il ajwaf tersebut ain kalimahnya berupa huruf alif. Sebagai contoh pada fi'il nanti dicontohkan ya, yakhafu. Ini mudhari'. Yakhafu mabinya khafa, mudhari'nya yakhafu. Nah, pada yakhafu ini ain kalimahnya adalah alif. Ya, ini ain kalimahnya adalah alif ya khafu. Lalu bagaimana isim fa'il isim maf'ul dari mudhari' ini yang ain kalimahnya itu alif? Fa inna mal maf'uli yakunu ala wa ala al-wazni sabiqi. Maka isim maf'ulnya itu mengikuti wazan yang sebelumnya. Ya. Yeah. Seperti yang wawu atau yang ya tadi. Ya. Bisyarti. Dengan syarat. Jadi mengikuti wazan sebelumnya pada mudhari' yang ain kalimahnya wawu atau ya tadi. Yang di atasnya tadi ya. Tapi ada syaratnya. Bisyarti. Dengan syarat apa? I'adatil alifi ila asliha. Mengembalikan alif pada aslinya. Mengembalikan alif pada huruf aslinya. Berarti alif di sini pada fi'il mudhari' yakhafu misalnya, ini bukan asli. Alifnya ini bukan asli. Jadi aslinya apa? Mungkin itu wawu atau mungkin itu ya. Itu adalah huruf aslinya. Jadi alif itu perubahan dari wawu atau dari ya. Ini. Dan di sini tadi pembentukan isim maf'ul dari mudhari' yang ain kalimahnya alif itu sebagaimana pada wazan sebelumnya, ya, dari mudhari' tadi, tapi ini dengan syarat apa? Mengembalikan alif ini pada huruf aslinya, yaitu wawu atau ya. Lalu untuk mengetahui asli dari alif tersebut bagaimana? Apakah aslinya wawu ataukah aslinya adalah huruf ya? Caranya di sini disebutkan wa ta'rifu dzalika minal masdari. Dan engkau bisa mengetahui hal itu, mengetahui asli dari alif tersebut itu dari masdar, dari bentuk masdarnya akan tampak huruf asli dari alif tersebut. Ya. Mislu, contoh. Supaya jelas ya, dengan contoh. Perhatikan contohnya. Khafa. Nah, di sini fi'il madhi dengan alif, ain kalimahnya dengan alif. Ini masih tidak tampak huruf aslinya apa? Karena di sini dengan alif. Kemudian diubah menjadi mudhari', menjadi yakhafu. Pada mudhari' tetap dengan alif. Jadi huruf aslinya tidak tampak pada mudhari'. Yakhafu. Nah, kemudian dari ini dibentuk menjadi isim maf'ul. Sebelum membentuk isim maf'ul, tentunya tadi perlu diketahui apa huruf asli dari alif ini, dari yakhafu. Ya, lihat bentuk masdarnya. Ya, disebutkan di situ minal khawfi. Jadi dari al khawf, masdar dari khawfa yakhafu adalah al khawf. Di sini tampak khawf dengan wawu. Ya, berarti menunjukkan apa? Huruf asli dari alif pada mudhari' adalah wawu. Ya, adalah wawu. Ya, kemudian sesudah mengetahui asli dari alif tersebut, maka kemudian dibentuk isim maf'ul sesuai dengan wazan sebelumnya tadi. Jadi sesuaikan dengan yang apa? Yang sudah dengan wawu tadi, misalkan yaqulu menjadi maqulun. Berarti di sini yaqafu akan sesuai dengan yang maqulun ini menjadi makhufun. Menjadi makhufun. Isim maf'ulnya ini. Ya. Jadi tidak makhafun. Ya, atau kalau bisa dikatakan ya, mungkin bisa dari yakhafu kemudian makhafun karena dari mudhari'nya ya. Kemudian apa? Mengembalikan alif ke aslinya yaitu wawu sehingga menjadi makhufun. Ini. Contoh yang berikutnya. Haba. Ini fi'il madhi. Ain kalimahnya alif. Kemudian diubah menjadi mudhari', menjadi yahabu. Pada mudhari', ain kalimah tetap alif. Tidak kembali ke aslinya, tetap dengan alif. Kemudian akan dibentuk menjadi isim maf'ul. Maka tentunya tadi perlu diketahui dulu asli dari alif ini pada yahabu itu apa? Apakah wawu ataukah ya? Ada dua kemungkinan, wawu atau ya. Maka lihat bentuk masdarnya. Apa masdarnya? Minal haibati. Masdarnya adalah al-haibah. Al-haibatu. Nah, di sini tampak haibah dengan ya. Ya. Menunjukkan apa? Huruf asli dari alif pada yahabu itu adalah huruf ya. Nah, kalau sudah diketahui huruf aslinya, maka tinggal mengembalikan alif tersebut kepada aslinya yaitu ya, ya, kemudian dibentuk isim maf'ul sehingga menjadi mahibun. Ya, alifnya dikembalikan ke ya dulu, yahabu, ya. Menjadi yahibu, menjadi mahibun. Atau yang yakhafu tadi dari mudhari ini kan kembalikan ke wawu dulu, yakhwafu atau yakhau yakhufu ya, tanpa makhrajun ya ala sumrum. Kembalikan ke wawu dulu, kemudian baru menjadi makhufun. Yang haba yahabu alifnya dikembalikan ke ya dulu, kemudian baru menjadi isim maf'ul menjadi mahibun. Ini ketika pada fi'il mudhari' ain kalimahnya tetap alif, tidak kembali ke asli. Maka ketika dibentuk menjadi isim maf'ul itu harus dikembalikan ke aslinya dulu. Kalau yang sebelumnya tadi pada contoh qala ba'a yang di situ pada fi'il mudhari' ain kalimahnya sudah wawu ataupun sudah ya, itu sudah ke aslinya. Jadi wawu pada yaqulu ataupun ya pada yabi'u itu asli. Maka dibentuk isim maf'ul ya sudah tinggal mengganti tadi. Dari yaqulu menjadi maqulun, dari yabi'u menjadi mabi'un langsung. Karena itu sudah menggunakan huruf yang asli. Ya. Sehingga pada bentuk maudhi qala ba'a alifnya itu adalah perubahan dari wawu ataupun perubahan dari ya. Ini. Pada mudhari ini sudah tampak aslinya yaqulu yabi'u. Tetapi untuk yang yakhafu yahabu pada mudhari itu belum tampak huruf aslinya dari alif tersebut. Kalau pada mudhari belum tampak, maka dilihat masdarnya. Khaufun haibatun tampak di situ asli dari alif adalah wawu ataupun ya. Ini. Kemudian tadi baru dibentuk menjadi isim maf'ul seperti itu. Ini pada fi'il ajwaf. Pembentukan isim maf'ul pada fi'il ajwaf seperti ini. Secara ringkas, secara mudah, jalan yang mudah seperti ini. Adapun terkait dengan atau prosesnya sebenarnya ada perubahan kenapa atau dari aslinya ini menjadi seperti ini, menjadi ini dan seterusnya, itu nanti pada kaidah i'lal. Ya, insyaallah nanti di pelajaran-pelajaran mendatang ya. Tapi ini yang mudah dulu. Jalan yang mudah, yang ringkas seperti ini. Kemudian yang berikutnya, wa in kana fi'lu naqisan, jika fi'il itu naqis. Sekarang pada fi'il yang naqis. Apa fi'il naqis? Yakni fi'il yang lam kalimahnya berubah huruf illah atau huruf akhirnya berubah huruf illah. Bagaimana isim maf'ulnya? Fa'innasmal maf'uli yahdutu fihi i'lalan aydan. Maka isim maf'ul pada fi'il naqis ini juga terjadi i'lal padanya. Ini juga terjadi i'lal ya. Karena tadi ada huruf illah dan itu letaknya di akhir fi'il, maka tentunya akan terjadi i'lal, perubahan keadaan, perubahan huruf ilah tersebut ya, taba'an lil qawaidi ya, karena mengikuti kaidah-kaidahnya ya. Cara rinci akan dibahas nanti pada waktunya insyaallah. Lalu bagaimana fasmul maf'uli min ghaza masalan, maka isim maf'ul dari fi'il ghaza sebagai contoh, huwa maghzuun adalah maghzuun. Ya, ghaza ini fi'il naqis, huruf akhirnya huruf illah yaitu alif, dibentuk isim maf'ul akan menjadi maghzuun dengan wawu yang ditasydid ya, maghzuun. Ini. Wal aslu kama yaqulun maghzuun, dan aslinya sebagaimana yang mereka nyatakan adalah maghzuun sesuai dengan wazannya, maf'ulun maghzuun. Kemudian menjadi maghzuun. Ini mungkin dalam penulisannya saja sebenarnya ya. Penulisannya wawunya diidghamkan, dijadikan satu. Ini. Wa yuyassiru 'alaikal amru, dan perkara itu akan menjadi mudah bagimu. An ta'tiya bil mudhari'a min al-fi'li, bahwasanya engkau mendatangkan mudhari' dari fi'il tersebut. Ya, perkara itu yaitu pembentukan isim maf'ul dari fi'il naqis ini akan mudah dengan cara datangkan fi'il mudhari' dari fi'il tersebut. misalkan tadi dari Ghazza ya, datangkan mubaraknya. Summa, kemudian sesudah itu apa? Tadau makana harfil mubara'ati miman maftuhatan. Sesudah itu engkau meletakkan pada tempat huruf mudhara'ah itu dengan mim yang di fathah. Maksudnya mengganti huruf mudhara'ah dengan mim yang di fathah. Wa tudha'iful harfal akhira. Wa tudha'ifu al harfal akhira. Dan engkau menggandakan. Tudha'ifu itu menggandakan, mendobelkan, membuat jadi dua. Ya, atau mengulang huruf akhir apa ain lam fi'li, yakni apa lam fi'ilnya. Jadi huruf akhir atau lam fi'il itu diulang, digandakan, dijadikan dua. Alladhi huwa harfu 'illatin, yang mana lam fi'il atau huruf akhir tersebut adalah huruf 'illah. Ini cara yang mudah untuk membentuk isim maf'ul dari fi'il naqis. Jadi datangkan bentuk mudhari'nya. Contoh, ya, dijelaskan dengan contoh di sini ya. Mislu da'a dari fi'il da'a. Ya, kemudian datangkan mudhari'nya, yakni menjadi yad'u. Da'a yad'u. Kemudian dari yad'u, dari mudhari' ini dibentuk isim maf'ul dengan cara apa tadi? Meletakkan atau maksudnya mengganti huruf mudhara'ah dengan mim yang di fathah. Ya, ini huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang di fathah. Kemudian yang sesudahnya mengikuti tadi ya. Jadi ini ya. Jadi huruf mudhara'ah diganti mim fathah yang sesudahnya sesuai dengan mudhari'nya tadi, dal, ain dan wawu. Kemudian wa tudha'iful harfal akhira, engkau menggandakan huruf yang akhir yaitu huruf illah tersebut sehingga menjadi apa? Mad'uun. Dari yad'u menjadi mad'uun. Huruf mudhara'ah diganti mim fathah, kemudian huruf akhir diulang atau digandakan, maksudnya dengan tasbih menjadi mad'uun. Akhirnya ditanwin kan, ini isim. Ya. Contoh yang berikutnya, Roma. Ya, mudhari'nya adalah yarmi. Ya, kalau di sini huruf akhirnya huruf ya. Naqis yang akhirnya adalah huruf ya. Yarmi. Kemudian dibentuk isim maf'ul sesuai dengan tadi faedahnya, huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang di fathah, kemudian huruf akhir diulang, digandakan sehingga menjadi marmiyun. Dari mar dari yarmi menjadi marmiyun. Nih. Contoh yang berikutnya, towa, mudhari'nya adalah yatwi, maka isim fa'ilnya menjadi matawiyun. Ya, ya-nya huruf mudhara'ah diganti dengan mim fathah, kemudian huruf akhir diulang menjadi mabawiyun. Kawa, mudhari'nya yakwi, kemudian isim maf'ulnya menjadi makwiyun. Ini. Kemudian waqa, fi'il mudhari'nya yaqi. Ya, kemudian isim maf'ulnya menjadi mauqiyun. Nah, di sini ada sedikit penjelasan pada waqa yaqi, dijelaskan yang ada dalam burung ya. Kanat alwawu hudifat fil mudhari'i. Ya, waqa ya, ini kan awalnya wawu ya. Waqa huruf awalnya atau fa kalimah adalah wawu. Ketika dibentuk mudhari' itu wawunya hilang. Ya, yaqi. Ya, aslinya yauqi. Ya, ada wawu aslinya. Ya. Tapi kemudian wawu ini dihilangkan menjadi yaqi. Nah, kemudian ketika dibentuk isim maf'ul, maka wawunya dimunculkan kembali. Ya, dari yaqi atau aslinya yauqi dibentuk isim maf'ul mengganti huruf mudhara' dengan mim fathah Nah, kemudian apa? Wawu yang tadi hilang pada mudhari ini dimunculkan kembali. Kemudian berikutnya mengikuti. Mau qiyun. Ini untuk penjelasan pada contoh yang terakhir ini ketika fa kalimah huruf wawu. Jadi dihilangkannya hanya pada mudhari. Kemudian ketika dibentuk isim maf'ul, wawu itu muncul kembali. Sebagaimana pada bentuk madhi, ada wawunya. Ini contoh ya, pembentukan isim maf'ul dari fi'il naqis. Seperti ini. Ya, tadi untuk artinya ya, khofa takut, makhufun sesuatu yang ditakuti. Haba takut, ini juga bermakna takut, tapi dalam takut dalam rangka atau ingin sebab untuk memuliakan atau menghormati, ya, jadi takutnya karena menghormati memuliakan sesuatu atau seseorang, ya, haba, ya, mahibun sesuatu yang ditakuti karena kemuliaan karena kehormatannya. Da'a memanggil, menyeru, mad'uwan yang dipanggil, yang diseru. Roma melempar, marmiyun sesuatu yang dilempar, toa melipat, matawiyun sesuatu yang dilipat, kawa menyetrika atau menggosok, matawiyun sesuatu yang disetrika, waqa menjaga, melindungi, mauqiyun sesuatu yang dijaga, yang dilindungi. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Ya misalnya ad-darsu maktubun, pelajaran itu ditulis. Kalau contoh pengguna dalam kalimat isim maf'ul misalkan seperti itu, ad-darsu maktubun, ya, pelajaran itu ditulis seperti itu. Kalau sudah bentuk isim maf'ul tidak terkait dengan fa'il atau naik fa'il, itu isim maf'ul, ya. Jadi bedakan antara isim maf'ul dengan fi'il yang bentuk majhul. Ya, memang secara makna, ya, artinya secara makna memang fa'ilnya tidak diketahui. Jadi siapa yang menulis pelajaran, ya, jadi ketika dikatakan tadi misalkan maktubun sesuatu yang ditulis, ya, atau contohnya ad-darsu maktubun, pelajaran itu ditulis, tidak diketahui siapa yang menulis, ya. Atau sebenarnya bukan apa, tidak diketahui, bisa jadi ada dua kemungkinan, ya, memang benar-benar tidak diketahui. Dari contoh tadi misalkan pelajaran itu ditulis, itu benar-benar tidak diketahui siapa yang menulis. Atau kebalikannya, sudah dipahami, sudah diketahui dengan jelas siapa yang menulis. Misalkan dari contoh tadi ad-darsu maktubun, pelajaran itu ditulis. Itu sudah mafhum, yang menulis pelajaran tentunya ya siswa atau murid. Itu tidak perlu disebutkan karena sudah diketahui. Jadi tidak disebutkannya fa'il itu ada dua sebab. Yang pertama karena tidak diketahui sama sekali. Yang kedua karena justru benar-benar diketahui dengan jelas. Ya. Sehingga tidak perlu disebutkan karena sudah maklum, sudah ma'ruf, sudah mafhum, sudah difahami, diketahui siapa yang melakukan. Sehingga tidak perlu disebutkan. Ini. Itu ya. Ada lagi? Baik, kita tambah sedikit, ya. tadi pembentukan isim maf'ul dari sulasi mujarrad. Sekarang yang selain dari sulasi bagaimana? Dijelaskan di sini sanian penjelasan yang kedua, min ghairi sulasi, dari selain sulasi. Selain dari sulasi mujarrad. Maka nanti akan mencakup apa? Sulasi mazid dan ruba'i. Bagaimana pembentukan isim maf'ulnya? Yushtaqu ala wazmil mudhari'i. Dibentuk dari wazan mudhari'nya. Ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman mabmumatan, dengan mengganti huruf mudhara'ah itu dengan mim yang didhammah. Huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang didhammah. Wa fathhi ma qabla al-akhiri, dan memberi harakat fathah pada huruf sebelum akhir. Ini pembentukan isim maf'ul dari selain sulasi. Dari fi'il mudhara'nya, kemudian huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang didhammah, dan huruf sebelum akhir itu di fathah. Mislu, contoh, akhroja yukhriju. Ya, ini urutannya ya, fi'il maudhi, fi'il mudhara'. Akhroja yukhriju. Kemudian isim maf'ulnya menjadi mukhrajun. Dari yukhriju. Yukhriju ini, yukhriju, huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang didhammah. Ya. Kemudian apa? Sebelum akhir, huruf sebelum akhir itu di fathah. Sehingga menjadi mukhrajun. Yang lainnya tetap sesuai asalnya, sesuai dengan mudhara'nya. Jadi yang disebut yang berubah ya diubah, adapun yang lainnya sesuai, masih sesuai dengan asalnya tadi, dengan mudhara'nya. Dari yukhriju menjadi mukhrajun. Contoh berikutnya, iftataha yaftatihu. Ya, ini maudhi dan mudhara' ya. Iftataha yaftatihu. Isim maf'ulnya dari yaftatihu menjadi muftatahun. Ya-nya, ya mudhara'ah diganti mim dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir pada contoh ini adalah huruf ta, yang semula kasrah pada mudhara' ya, yaftatihu, itu diubah dengan fathah. Sehingga isim maf'ulnya menjadi muftatahun. Contoh berikutnya, ikhtara, yakhtaru, diubah isim maf'ul. Ya, huruf mudhara' diganti mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di fathah. Tetapi karena sebelum akhir di sini adalah huruf alif, maka tidak tampak fathahnya pada alif tersebut. Sehingga bentuk isim maf'ulnya menjadi mukhtarun. Contoh yang berikutnya, istasyara yastasyiru. Istasyara yastasyiru. Dibentuk isim maf'ul, huruf ya mudhara'ah diganti mim dhammah, kemudian sebelum akhir di fathah. Ya. Pada yastasyiru, huruf sebelum akhir yaitu huruf ya, kemudian ketika dia di fathah, ya, asalnya kan akan menjadi apa? Mustasyiyarun. Ya. Dari yastasyiru, yastasyiru, kemudian huruf mudhara'ah sudah diganti mim dhammah, kemudian sebelum akhir di fathah, yaitu pada huruf ya, ya tentunya aslinya akan menjadi mustasyiyarun. Mustasyiyarun. Yastasyiru mustasyiyarun. Nah, kemudian sesudah ini, kemudian ya yang sebelum akhir yang di fathah tadi, itu diganti dengan alif. Diganti dengan alif. Huruf ya-nya diganti dengan alif. Dan karena alif tidak menerima harakat, maka yang sebelumnya menjadi di fathah. Kalau karena ini alif, tentunya sebelum alif harus fathah. Ya, sehingga bentuk isim maf'ulnya menjadi mustasyarun. Jadi ketika huruf sebelum akhir itu huruf ya, maka pada bentuk isim maf'ul, ya tersebut diganti dengan alif. Seperti ditunjukkan dalam contoh ini. Istasyara yastasyiru menjadi mustasyarun. Ya. Karena ini termasuk ajwab. Ya. perhatikan ya, pada ajwaf atau pada nafid memang demikian biasanya ada, akan ada perubahan penyesuaian terkait dengan huruf illah tersebut ya, ada i'lal. Berikutnya istamadda yastamiddu, ini fi'ilnya mudha'af, ada huruf yang sama yang berulang, mudharinya yastamiddu, diubah menjadi isim maf'ul menjadi mustamaddun. Ya, jadi huruf sebelum akhir, yakni pada contoh ini adalah huruf mim. Ya, karena dal, dua huruf yang sama ini diidghamkan, sudah dijadikan satu, maka yang sebelum akhir, yang sebelumnya, itu dalam contoh ini adalah huruf mim. Ya, semula pada fi'il mudhari' mimnya di kasrah, yastamiddu, ketika dibentuk isim maf'ul, mimnya di fathah, menjadi mustamaddun. Ini pada fi'il yang asalnya mudha'af demikian. Kemudian contoh yang berikutnya, syadda. Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya yushaddu. Ya. Kemudian dibentuk isim maf'ul menjadi musyaddun. Ya. Akan ada penjelasan di bawah tentang ini nanti ya. Musyaddun. Akhraja, mengeluarkan. Mukhrajun, sesuatu yang dikeluarkan. Iftataha, terbuka atau membuka. Muftatahun, sesuatu yang dibuka. Ikhtara, memilih. Mukhtarun, sesuatu yang dipilih. Istasyara, minta pendapat atau bermusyawarah. Mustasyarun, sesuatu yang dimintai pendapat, sesuatu yang dimusyawarahkan. Istamadda, meminta bantuan ya, mustamaddun, sesuatu yang dimintai bantuan. Syadda, ini saling menguatkan atau mungkin berdebat ya. Musyaddun, sesuatu yang didebatkan atau sesuatu yang dibuat untuk saling menguatkan. Ini secara makna kira-kira demikian ya. Kemudian ada sedikit faedah di sini, penjelasan dari dua contoh tadi ya. Wa anta tulahidu anna hunaka kalimatun anna hunaka kalimatin fi hadhil auzani, dan engkau perhatikan bahwasanya di sana ada kata-kata dalam wazan-wazan ini, tatasyabaha ma'a ismil fa'ili, yang serupa dengan isim fa'il. Assalamualaikum. Tatasyabahu ya, anna hunaka kalimatin fi hadhil auzani tatasyabahu ma'atmil fa'il. Di sana ada kata-kata dalam wazan-wazan ini, yaitu pada wazan isim maf'ul ini, yang menyerupai isim fa'il, yang serupa dengan isim fa'il. Mislu, contoh, mukhtarun musyaddun. Pada pembahasan isim fa'il yang sebelumnya, di sana dijumpai, didapatkan bentuk isim fa'il dari ikhtara yakhtaru adalah mukhtarun. Kemudian di sini isim maf'ulnya juga sama, mukhtarun. Jadi mukhtarun itu bisa sebagai isim fa'il, juga bisa sebagai isim maf'ul. Contoh yang berikutnya, musyaddun. Ini juga seperti itu. Pada isim fa'il, dari syadda nanti akan menjadi musyaddun. Pada isim maf'ul ternyata juga sama, menjadi musyaddun. Jadi yang zahir yang nampak sama, mukhtarun musyaddun, ini bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Lalu bagaimana? Di sini dijelaskan, amma kalimatu mukhtarun, adapun kata mukhtarun, fal aslu fiha ismil fa'ili, asalnya pada kata tersebut, pada isim fa'il adalah mukhtayirun. Mukhtayirun ala wazni mufta'ilun, mengikuti wazan mufta'ilun. Jadi huruf sebelum akhir pada isim fa'il itu dikasrah, sesuai kaidah yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Huruf sebelum akhir itu dikasrah, jadi asalnya mukhtayirun. Dan huruf asli dari mukhtarun tadi, asli dari alif tersebut adalah ya, sehingga di sini mukhtayirun ya, kemudian dikasrah. Ini isim fa'ilnya. Amma fismil maf'uli, adapun pada isim maf'ul, fahya mukhtayarun, ala wazni mufta'alun, mengikuti wazan mufta'alun. Jadi masing-masing tetap sesuai dengan kaidah aslinya. Ism fa'il dibentuk dari fi'il mudhara', kemudian huruf mudhara'ah diganti mim dhammah, kemudian sebelum akhir di kasrah. Dan huruf asli itu adalah ya, sehingga menjadi mukhtayirun. Adapun ism maf'ul sebelum akhir di fathah, dan huruf asli dari alif adalah ya, sehingga aslinya menjadi mukhtayarun. Ini. Jadi masing-masing aslinya sesuai kaidah asalnya. Ini. Kemudian dari yang asal ini apa? Adad qawaidul i'lali ila tauhidil kalimataini. Kemudian karena kemudian kaidah-kaidah i'lal, ya, kaidah-kaidah i'lal yang ada itu memberikan atau menjadikan penyatuan dua kalimat ini. Dua kata ini langsung lingkup. Ini karena sesuai dengan kaidah i'lal yang ada, menjadikan dua kata ini menjadi satu, menjadi sama. Jadi muhtajirun tadi, ya, ini ya-nya sesuai kaidah nanti akan diubah menjadi alif. Ya, muhtajirun ya-nya ini akan diubah menjadi alif sesuai kaidah i'lal. Ya, ini. Sehingga menjadi muhtarun. Pada muhtayarun yang ism maf'ul juga demikian, ya ini akan diubah menjadi alif, sama sesuai dengan kaidah i'lal, sehingga menjadi muhtarun. Jadi aslinya itu berbeda sesuai dengan kaidahnya masing-masing, pembentukan ism fa'il dan ism maf'ul. Hasilnya secara asal berbeda, muhtayirun untuk ism fa'il dan muhtayarun untuk ism maf'ul. Tetapi kemudian karena menyesuaikan dengan kaidah i'lal, ya yang sebelum akhir itu harus diubah menjadi alif pada kedua bentuk ini, maka ism fa'ilnya kemudian menjadi muhtarun dan ism maf'ulnya juga demikian, sama menjadi muhtarun. Ini untuk kata-kata yang semisal ini nanti juga demikian, ya. Ini. Lalu membedakannya bagaimana? Ya, sesuaikan dengan siyaqul kalam, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Dalam sebuah kalimat akan tampak apakah itu ism fa'il ataukah ism maf'ul. Karena lafaznya sama persis, tidak ada perbedaan yang membedakan siyaqul kalam. Satu lagi, wa amma musyaddun. Adapun musyaddun, tadi pada contoh yang kedua, ya, musyaddun. Fa inna tashabaha alaikum. Fa inna tashabuha tashabuh, ya. Fa inna tashabuha nataja an idghamil harfil akhiri. Maka tashabuh, keserupaan tersebut, keserupaan antara ism fa'il dengan ism maf'ul itu berakibat dari idghamnya huruf akhir. Sebagai akibat dari idgham, memasukkan huruf akhir. Jadi kan huruf akhirnya sama, ada dua huruf akhir. Yang ini dimasukkan yang satu ke yang lainnya, sehingga akan terjadi tadi tasyabuh, kesamaan bentuk, kesamaan lafaz antara ism fa'il dengan ism maf'ul. Wa hiya fi ismil fa'ili, dan dia pada ism fa'il aslinya adalah musyadidun. Ya. Musyadidun. Sesuai kaidahnya ism fa'il sebelum akhir adalah kasrah. Musyadidun ala wazni mufa'ilun, mengikuti wazan mufa'ilun, ya, sesuai kaidahnya. Wa fi ismil maf'uli, dan pada ism maf'ul musyadadun. Kaidah ism maf'ul apa? Sebelum akhir di fathah, musyadadun. Ini ala wazni mufa'alun, mengikuti wazan mufa'alun. Jadi secara asal tetap sesuai dengan aslinya dan berbeda hasilnya. Ism fa'il musyadidun, ism maf'ul musyadadun. Nah, kemudian dari ini, karena dua huruf itu sama, dua huruf akhir itu sama, dia diidghamkan, dijadikan satu. Ya. Dijadikan satu. Diidghamkan. Ini. Dengan satu huruf dan kemudian ditasydid. Ini. Sehingga yang semula pada isim fa'il musyadidun menjadi musyadun, pada isim maf'ul yang semula musyadadun menjadi musyadun. Sama. Ya. Dan sekali lagi untuk membedakan, ya tentunya nanti dalam kalimat siyaqul kalam ini, tapi lafadznya sama, hasilnya sama. Musyadun ini bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Ini ya. Baik. Adapun yang lainnya itu berbeda. Ya. Seperti mustasyarun tadi isim maf'ul, nanti kalau isim fa'il ya mustasyirun, tetap dengan ya kan berbeda. Kalau tetap berbeda ya sudah tidak perlu dibahas. Ya, di sini ada penjelasannya ketika hasilnya sama, ya itu perlu dijelaskan aslinya berbeda. Ya, tapi karena tadi karena iqlal atau karena idgham menjadi sama. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, sebenarnya masih ada satu pembahasan ya, tapi karena waktu, assalamualaikum untuk pagi ini sampai ini, untuk satu bagian pembahasan berikutnya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Assalamualaikum untuk kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.